السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai kepada perkataan mu'allif, wala yahillu mu'ajjalun bifarasin wala bimautin. Taqra' Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullahu taala, wa la yahillu mu'ajjalin bi falasin, mu'ajjalun bi falasin wala bi mautin, dan tidak halal in wasaqa, in wasaqa warasatuhu bi rahnin aw kafilin mali, dan tidak halal bagi orang yang tidak menjadi tunai hutang yang telah jatuh tempo, yang belum jatuh tempo dengan falas atau kebangkrutan, tidak juga dengan kematian. In wasaq, jika dan jika wasaq warasatuhu birahnin, apabila ahli warisnya memberikan tausik dengan gadaian atau dengan jaminan yang orang yang memiliki kemampuan. Ya. Dalam sebelumnya kita bahas tentang bila seseorang jatuh bangkrut di mana hutangnya lebih besar daripada aset yang dia miliki. Nah. Ya. Ada di antara yang berhutang tersebut, namanya orang yang bangkrut ini 3 bulan sebelum bangkrut dia beli suatu barang atau rumah atau kendaraan kepada seseorang. Yang itu jatuh temponya 6 bulan ke depan. Berarti baru 4 bulan setelah itu dia jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit oleh pihak hakim, ya utang dia masih ada 2 bulan lagi yang jual rumah ini. Ya. Apakah menjadi tunai hutangnya juga wajib termasuk dia di dalam orang-orang yang harus yang menerima hasil penyelesaian oleh pihak penguasa? Di sini mu'alif mengatakan tidak. La yahillu mu'ajjalun bi falasin wala bi mautin. Bila seseorang jatuh bangkrut, maka hutang yang belum jatuh tempo pada saat dia dinyatakan untuk diboikot, maka hutang yang belum jatuh tempo tidak menjadi tunai, tidak wajib dibayar sekarang, nanti. Walaupun dia beralasan nanti ternyata setelah diklaim bagi-bagi asetnya saya enggak dapat apa-apa. Ya. Siapa tahu juga sebaliknya, nanti setelah dibagi asetnya siapa tahu juga Allah memberikan rezeki dia bisa bayar setelah itu. Ya. Wala bi mautin, juga tidak dengan wafatnya. Seseorang wafat dan dia punya hutang ke pihak lain, baik hutang pinjaman uang atau hutang pembelian barang. Ya. Hutang tersebut belum jatuh tempo. Umpamanya dia pinjam uang sebanyak 100 juta. Dia katakan saya bayar 5 bulan lagi. Qadarullah, baru 1 bulan dari dia pinjam uang dia meninggal, wafat. Ya. Apakah yang memiliki piutang 100 juta tadi yang masih ada tempo waktu, tenggang waktu sebanyak 4 bulan berhak untuk meminta sekarang saat dia wafat? Ya, tidak, tidak menjadi tunai. Tapi kalau dibayarkan oleh ahli warisnya, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat in wasaqa warasatuhu birahnin aw kafilin mali'in, dengan syarat jika ahli warisnya menguatkan utang bapak mereka tadi dengan utang dari mayit tadi dengan barang gadaian atau garantor, yaitu penjamin yang kaya. Ya. Tadi dia punya utang 100 juta. Baru 1 bulan sudah meninggal yang berutang tadi, dan masih ada 4 bulan ke depan lagi, belum jatuh tempo pembayaran sekarang. Lalu pihak yang meminjamkan, memberikan piutang, mengatakan hutang saya bayar sekarang, kan dia sudah meninggal. Kata ahli warisnya, enggak, kan masih ada 4 bulan lagi, ini buktinya. Oh iya, tapi ahli waris wajib memberikan barang gadaian ya, karena dia khawatir nanti kalian bagi-bagi atau warisnya saya hilang hak saya. Tidak, kata kamu 100 juta ya, ini pegang sertifikat tanah ini, tanah ini nilainya lebih 100 juta sehingga uangmu, ya, hakmu tidak akan hilang. Au kafilin mali'in, atau ahli waris membawa penjamin orang, mungkin dia datang kepada pedagang atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan yang kaya, dan dia siap membayarkan hutang dari si mayat tadi ya. Pada saat itu maka tidak menjadi tunai piutang dari yang tertunda. Wasil Syekh Al-Malif rahimahullah, wa in zahara gharimun ba'da al-qismah raja'a ala al-qurama'i biqistihi, raja'a ala al-qurama'i biqistihi, wa la yafukku hajrahu illa hakimun. Wa in zahara gharimun, dan apabila zahar tampak muncul gharim yang berpiutang, ba'da al-qismati, setelah pembagian, maka dikembalikan kepada para piutang dari sisi pembagiannya, dan tidak terselesaikan hajarnya kecuali ketetapan hakim. Karena kamu faham tanda syekh. Wa in zahara ghanimun ba'da al-qisma raja'a ila al-ghuramai biqistihi. Malik sini mengatakan bila muncul kemudian orang yang berpiutang baru. Nah. Ya. Pada saat dinyatakan bahwa orang ini pailit. Ya, oleh hakim diberitahukan, dan hakim mengatakan sekarang aset orang ini akan kami bagi-bagikan kepada pihak orang yang berpiutang kepadanya. Orang yang satu ini dia berpiutang juga, dia pernah jual sesuatu atau minjamkan uang kepada orang yang bangkrut ini, tapi dia tidak tahu, mungkin lagi di luar negeri, mungkin lagi sedang haji. Sehingga sampai dia pulang ke Indonesia, ternyata orang yang berhutang kepada dia itu asetnya sudah bangkrut dan sudah dibagi-bagikan oleh hakim kepada para yang berhutang kepada, memiliki piutang kepadanya. Kalau dia mengatakan kepada hakim, hakim, piutang saya mana? Saya kok tidak dapat, dia sudah dibagi-bagikan hartanya. Kata mu'alif, raja'a lil-ghurama'i biqistihi. Maka dia menagih kepada orang-orang yang sudah terima. Artinya begini, ketika asetnya disita oleh hakim kemudian dibagikan kepada orang yang berpiutang, ada satu berpiutang, kan kita katakan kemarin adalah berdasarkan uswatul hurama, berdasarkan proporsional. Ya, umpamanya piutangnya 2 miliar, asetnya ada tinggal 1 miliar. Berarti dinilai piutang masing-masing. Ada yang berpiutang 1,2, ada yang berpiutang adalah 800 juta. Ya, 1,2 dibandingkan dengan 2 miliar berarti 60%. Yang 800 juta adalah 40% dari 2 miliar. Sedangkan asetnya disita semuanya dan dilelang, dapat cuma 1 miliar. Maka yang 1,2 dapat dari aset yang disita tadi yang bangkrut sebanyak 600 juta. Yang 1 dapat sebanyak 400 juta. Nah. Muncul sekarang orang yang ketiga. Muncul orang yang ketiga. Dia mengatakan, dia berhutang ke saya juga, ini bukti-buktinya. Oh iya, berapa nilai hutangnya? Dinilai hutangnya ya, namanya dia mengatakan, nih buktinya, dia berhutang kepada saya 1 miliar. ya. Sekarang digabungkan antara utang 2 miliar, yang satu 1,2, yang satu 800, yang satu 1 miliar. Ya. 1 miliar dengan berarti utangnya kan 3 juta sebetulnya. Benar. Sedangkan asetnya cuma 3 miliar, sedangkan asetnya cuma 1 miliar. Maka berarti yang punya piutang 1 miliar dia berhak sepertiga kan ya? Dia ambil sepertiga dari yang 600 juta. Sepertiga dari yang 400 juta. Dari yang 600 juta dia ambil sepertiga, dapat dia 200 juta. Dari yang 400 juta dia ambil sepertiga, dapat dia 133 juta. Subhanallah. Detail para ulama kita ya. Segitu detail yang mereka jelaskan. Terakhir kata mu'alif, wala yafuku hajrahu illa hakimun, dan tidak dilepas hajar tadi kecuali oleh hakim yang menetapkan bahwa orang ini tidak bisa bertransaksi lagi pada hartanya. Ya, kemarin kita katakan di awal adalah hakim, yaitu qadhi, atau kalau di kita sekarang mungkin pengadilan. Maka ketika pihak pengadilan mencabut utang-utangnya sudah terselesaikan tadi, maka dia mengatakan saya cabut statusnya sebagai orang yang mahjur atau orang yang terhalangi atau yang tertahan untuk bertransaksi pada hartanya. Allah Ta'ala. Masyaallah, barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah telah kita simak bersama pembahasan dan syarah dari penjelasan akhir, bagian akhir dari penjelasan bab hajar ini. Dan kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab memperdalam pembahasan, dan bagian yang bertanya terkait dengan bab muamalah secara khusus, kami sampaikan kembali pertanyaan kami harapkan terkait dengan bab muamalah yang kita bahas di pagi ini, atau yang dalam permasalahan yang lain masih terkait dengan bab muamalah, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Dengan Ibu Sania di Cibinong. Baik, ahlanya Ibu Sania di Cibinong. Silakan Ibu. Ini Tad. Ibu. Saya dibenci dengan 3 orang. Lantaran ketiga orang itu punya misi ingin merebut aset saya. Misalnya aset saya 30 juta gitu. Nah, mereka berbagai macam cara, tiga orang itu. Yang pertama, orang yang pertama itu dia berusaha mendekatin saya, tapi dengan cara dengan ingin menjerumuskan saya. Misalnya, kenapa kamu nggak jadi artis, atau kenapa uang-uang kamu nggak dimasukin aja ke bank, kamu kan bisa anteng-anteng aja di rumah gitu, nggak mesti capek-capek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai macam cara juga. Nah, pertanyaan saya gini, gimana ya supaya saya kan bersyukur uang itu terselamatkan gitu. Nah, saya mohon apa aja amalan yang rasa syukur saya, rasa senang saya ketika orang itu tidak berhasil merebut aset saya. Mohon nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, masya Allah. Ya, perlu diingat ibu bahwasanya al-malu malullah wa atuhu min malillahi alladhi atakum. Harta adalah harta Allah Azza wa Jal, ya, yang dititipkan kepada kita, ya. Bila kita dapatkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, dia akan disalurkan dengan cara yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, itu untuk kebaikan dunia dan di akhirat, ya. Maka Allah Ta'ala alam, kalau Anda punya aset atau punya, sepertinya adalah rupiah kalau yang saya pahami, ya, lebih baik taruh dalam keuangan syariah, ambil akad tabungan yang tidak ada pertambahan, ya, sehingga aset Anda aman. Atau dengan cara lain mungkin Anda buka safe deposit box di bank syariah, Anda belikan emas, kemudian Anda taruh uang Anda, emas Anda di sana sehingga aman. Kepada Anda butuhkan bisa Anda ambil. Ya. Yang jelas minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari makar semua manusia dan makhluknya. Ya. Setiap subuh, setiap pagi dan sore kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama', wa huwa as-sami'ul 'alim. Bahwa kita tidak ada yang memudaratkan, kita berlindung kepada Allah, minta kepada Allah pertolongan agar tidak ada yang membuat mudarat kita, baik yang di langit maupun yang di bumi. Insyaallah. Jazakallahu khair. Demikian Ibu Saniyah di Cibinong, semoga bermanfaat atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Ganjar di Bekasi. Baik, silakan akhi Ganjar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya terkait masalah perlombaan nih, karena kan sebentar lagi kita mau momen mendekati 17-an. Setelah mendengar penjelasan dari Ustaz terkait hadiah perlombaan selain 3 yang disyariatkan sesuai dengan hadis, memang cukup mengejutkan secara umum, terlebih secara pribadi bagi anak, karena anak memang hobi untuk bermain olahraga badminton gitu Ustaz. Nah, terkait hadiah perlombaan ini, apakah jika anak mengikuti kompetisi namun tidak mengambil hadiahnya, tapi hanya sekedar ikut bermain, karena memang pada dasarnya kan anak hobi Ustaz yang bermain badminton ini, karena memang untuk menjaga kesehatan juga, itu kira-kira bagaimana Ustaz, apakah tetap tidak diperbolehkan atau boleh Ustaz dengan tidak mengambil hadiahnya? Wallah ta'ala alam. Tapi ada hadiah? Ada Ustaz. Tapi Anda tidak ambil? Tidak ambil anak. Lalu hadiahnya buat siapa? Misalkan anak hibahkan ke orang Ustaz. Berarti Anda ambil? Ada anak ambil terlebih dahulu lah. Anak ambil terlebih dahulu, Anda hibahkan kepada orang. Ya, insya Allah saya jelaskan. Ya, ya cukup. Ah Ganjar dan semua kaum muslimin yang hobi olahraga, pada dasarnya di dalam syariat Islam, ya, olahraga tidak dilarang. Bahkan dianjurkan ketika Rasulullah SAW melewati sebagian sahabatnya yang sering membawa mana, kemudian beliau mengatakan, "Urmu ya Bani Ismail, inna abakum kana ghamiyan." Wahai keturunan Bani Israel, orang Arab keturunan Bani Israel, manahlah kalian, nenek moyang kalian dulu Ismail seorang ahli panah. Subhanallah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memacu sahabat, semangat para sahabatnya. Tetapi dalam hadis yang dia anda katakan tadi, la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin, tidak boleh berlomba kecuali 3 perlombaan. Ini karena kenapa? 3 olahraga ini bermanfaat bukan hanya untuk kesehatan tubuh saja, adalah untuk berjihad fi sabilillah, untuk mengasah ketangkasan dalam berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan bisa dikiaskan dengan ini, semua hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya. Adapun olahraga-olahraga yang lain, ulama dalam Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Lembaga Fiqh Islam di bawah Rabat Alam Islami, Liga Dunia Islam, mereka membagi olahraga itu kebagi 3 bagian. Ada olahraga yang sama sekali haram dilakukan dan haram untuk ditonton, apalagi dipertontonkan, seperti olahraga tinju, itu yang tujuannya menganiaya dan menzalimi orang. Dalam Islam, Rasulullah melarang untuk memukul wajah, muka, kepala. Dan di dalam olahraga tinju memang yang dipukul kepala. Ini berarti olahraga yang sangat diharamkan. Dalam Islam, ya. Ada olahraga yang dianjurkan. Ya, seperti yang tadi yang kita bacakan hadisnya, pacu kuda, pacu unta, dan memanah, ini dianjurkan, dapat pahala dalam olahraga yang ini. Ada olahraga yang sifatnya mubah, tidak terlarang dan tidak juga dianjurkan. hukumnya mubah. Mau dilakukan boleh, mau dilakukan tidak lakukan juga tidak berdosa atau tidak mengapa. Akan tetapi dengan dawabit atau quyut, dengan ketentuan-ketentuan, bukan mutlak mubah. Bisa saja dia menjadi haram. Seumpamanya dia tidak dilakukan pada waktu-waktu yang ada yang lebih penting dilakukan, seperti beribadah kepada Allah pada waktu sholat. Ya, ini bila tidak terkait, bila ketentuan ini dilanggar, dia menjadi haram. Tapi haramnya bukan karena olahraganya ini, tapi karena ada sisi lain menyebabkan dia menjadi haram. Ini. Kemudian dia bisa juga menjadi haram bila melalaikan hak keluarga yang wajib Anda berikan. Banyak orang yang kita lihat karena terlalu terlalaikan dengan olahraga yang mubah ini, hak anak istrinya terlalaikan. Senin sampai Jumat di kantor jelas. Ya, berangkat sebelum anak istri bangun, pulang setelah anak istri tidur. Berarti tidak akan berinteraksi dari kepada anak dan istrinya, tidak memberikan kewajibannya dengan anak istrinya. Nanti dari libur Sabtu Ahad, hobi olahraganya yang malah dipacunya. Kapan hak anak istri Anda di sini? Sedangkan mereka ada hak pada diri Anda. Ya, itu. Bila hak-hak kemudian dalam olahraganya, tentu dawabit syariah lain-lain seperti aurat tidak terbuka. Ya, bila ini dilakukan, ada satu lagi yang sedikit dijelaskan oleh para ulama, tidak menjadi kecanduan. Ya, ini yang terkadang membuat orang terlelaikan. Maksud tidak terjadi kecanduan, sebagian para ulama mengatakan tidak menjadi kebutuhan dalam hidup. Kalau pas lagi ada waktu, lagi senggang, anak-anak umpamanya sama istri sedang ada kegiatan di tempat lain atau ada kegiatan, Anda gunakan untuk olahraga, bagus. Atau Anda ambil sebagian waktu di waktu hari libur Anda, ajak anak-anak sama istri juga ikut olahraga yang dawabit syariah tadi terpenuhi, tidak mengapa. Tapi menjadi rutinitas dalam hidup, ya, Sabtu pagi dengan Ahad pagi dari habis subuh sampai jam 8 itu mesti sudah ikut klub segala macam, ini tidak boleh. Karena dia sesuatu yang mubah itu boleh dijadikan dia menjadi sebuah kewajiban, keharusan, berubah dia statusnya. Diajak sama anak sama istri untuk jalan-jalan umpamanya ke museum atau ke taman atau ke keluar makan bareng-bareng pagi-pagi atau ke tempat yang mubah, Anda mengatakan, oh gak bisa, ini kan umi atau mama atau ibu kan tahu jadwal bapak jam segini main badminton, main ini. Nah, tidak ya. Ya, tidak menjadi kebutuhan hidup Anda yang harus Anda patuhi. Ya, kemudian masalah hadiah. Yang haram tadi jelas haram dapat hadiah, bahkan menontonnya pun haram. Ya. Yang dianjurkan yang masyru', yaitu tiga jenis olahraga tadi, boleh dapat hadiah. Yang mubah, ini dikatakan dari para ulama, mubah permainannya tapi tidak boleh dapat hadiah. Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah di balik ini dalam kitabnya Al-Furusiyah. Kata beliau, bila sesuatu yang mubah mendapatkan hadiah, berubah yang mubah tadi menjadi tujuan. Ketika dia berubah menjadi tujuan, maka berubah ketentuan sunnah kauniyah dalam kehidupan ini. Dan itu terjadi sekarang, kita lihat ketika para pemain bola mendapatkan hadiah yang luar biasa dengan gaji transfer yang miliaran, ratusan miliar, ya, bermain bola tadi yang mubah menjadi tujuan hidup orang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam mimpinya pun juga yang dipikirkannya adalah bola. Ya, jadi berubah menjadi tujuan sehingga rusak dunia. Sehingga kebanyakan orang bercita-cita ya menjadi pemain bola. Karena dunia hadiahnya besar. Yang hadiah tidak didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu pengetahuan bahkan. bahkan gaji transfer seorang pemain bola yang kerjanya bermain lebih besar daripada gaji para profesor yang berguna di bidangnya untuk manusia. Nah, selama setahun sehari satu golnya seorang pemain bola terkenal, mungkin setahunnya gaji profesor di bidang kesehatan kedokteran umpamanya. Ya, maka sehingga sunnah tradisi atau ketentuan dalam kehidupan berubah dengan cara ini. Tandalah ini kita memahaminya. Ya, masalah teman ikhwan tadi menanyakan, dia main tapi ada hadiah tapi enggak ngambil, ya ngapain? Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, ya, kalau ada hadiah di sana, yang nonton haram, yang main haram walaupun tidak mengambil. Jangankan yang ikut main, yang nonton pun haram. Karena ini perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala. Tabarakallahu fi satan. Demikian Ahli Anjar, pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab dan sangat bermanfaat. Ada faedah tambahan yang kita dapatkan dari jawaban Ustaz, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua terkait dengan sebentar lagi hari kemerdekaan kita. Tentu kita harus tunaikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syar'i. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang ketiga di line telepon 0218236543. Silakan. Iya, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ya, Doni di Padang. Pak Doni di Padang, silahkan Pak Doni. Ya, mau nanya Ustaz. Ya. Ya, saya ada kerjasama dengan teman dengan sistem bagi hasil. Jadi teman saya ini kontraktor yang membangun sebuah perumahan. Kemudian saya memodalinya dengan sistem bagi hasil pada saat setelah selesai pembangunan perumahan ini dan dibayar oleh developer perumahan tersebut. Perjanjian ini ada batas waktunya sesuai dengan yang direncanakan di awal. Nah, pada saat jatuh tempo perjanjian, ternyata rumah yang dikerjakan tersebut oleh developernya dianggap belum selesai, sehingga pembayaran dari developer ini belum bisa dicairkan. Padahal modal yang di-store di awal tadi sudah habis. Nah, untuk menindaklanjutinya, teman saya ini minta untuk ditambahkan modal, Ustaz. Nah, bagaimana cara membuat kontrak barunya, Ustaz? Apakah tetap sama dengan perjanjian awal sesuai dengan kesepakatan bagi hasil awal? Seperti ya, Allah tenang Pak Doni. Ya, beliau membuat kontrak dengan kontraktor dengan modal dari beliau untuk menyelesaikan sesuatu, kemudian belum selesai atau ada yang kurang, ya, ya mau tidak mau anda kalau tidak mampu suruh dia cari investor yang lain, sehingga anda dengan permodalannya tentu ada masuk investor yang lain, jadi milik tiga pihak jadinya anda dengan investor tambahan. Kalau investor tidak cukup satu investor, tambah dua investor. Kalau memang yang dilakukan oleh kontraktor tadi tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang dijelaskan oleh developer, yang dikatakan developer tadi, ya, wallahu ta'ala. Nanti bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan di awal. Bagi hasilnya tentu kalau bisa dengan proporsional sebagai porsi modal, andai Anda sendiri yang menambah modal, berarti jelas semua keuntungan boleh dengan kesepakatan di awal, boleh juga kesepakatan kedua ini berbeda. Anda minta lebih tinggi umumnya boleh. Hmm. Ya. Boleh juga dengan kesepakatan pertama. Ya. Baik. Baik. Jazakumullah khair, demikian Pak Doni. Semoga ini bermanfaat dan jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Halo. Halo Pak. Salam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Nuga dari Sumbawa. Bapak dari Sumbawa, silakan. Mohon maaf, dikecekkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ada feedback atau monitor via telepon? Iya. Iya, jazakallahu khair, biar lebih jelas suaranya. Silakan. Iya. Begini ya. Yang Ustaz, saya tuh sebagai pengusaha kecil ya, mengenai ya di bidang produksian atau pengolahan itu ya sering saya ada beberapa kendala ya, terutama di bidang apa proyek masjid gitu. Di bidang apa Pak? Kendala. Ya, di bidang proyek apa? Halo Bapak, mohon maaf suaranya kurang jelas, dikecilkan dulu atau dimatikan saja radio atau televisinya supaya bisa lebih jelas mendengar pertanyaan Bapak. Ya, jazakallahu khair. Silakan diulangi kembali Pak. Iya, saya tuh ya, di bidang pengelolaan stainless, khusus stainless ya. Ya, nah itu mengenai apa namanya, saya dapat proyek dari salah satu masjid yang ternyata sebelum ini apa namanya mendapat hasil dari proyek itu mereka pengurus masjid itu meminta bagian gitu. Nah, sedangkan dengan bagian itu pekerjaan yang sudah deal itu sangat minim sekali, itu bagaimana hukumnya itu? Ya, terima kasih Pak Ustaz ya. Ya, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, Pak Nizar, Anda dapat proyek dari masjid, lalu kemudian oknum DKM masjid minta fee kepada Anda juga. Padahal keuntungan Anda pun sudah minim, karena Anda ingin berbuat baik kepada masjid juga. Maka Allah Ta'ala alam, katakan kepada DKM masjid, oknum-oknum tadi, saya tidak mau memberikan ini karena Rasulullah mengatakan ar-rashi wal-murtashi finnar, pemberi rishwah, penerima rishwah dalam neraka. Ya, saya tidak mau Anda masuk neraka, dan juga saya tidak mau masuk neraka, dan juga saya tidak mau uang saya berkurang. Ya, sampaikan baik-baik kepada beliau, semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, jazakallahu khair. Demikian Bapak, jawaban Ustaz, semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Jihan di Kampung. Silakan Akhi. Jadi gini Ustaz, ada iklan jadi menerima pengurusan jasa dengan biaya 7 juta. Kemudian di bawah itu memang ada penjelasan sih, apa namanya, SK gitu ya. SK itu maksudnya mungkin syarat dan ketentuan berlaku. Halo. Iya, lanjut Pak. Ya, kemudian setelah dihubungin ternyata nilai 7 juta itu untuk pengurusan 3 macam kan. 3 macam produk sekaligus gitu. yang seharusnya kan kalau pengurusan normal itu di angka 9 juta atau 10 juta. Nah, iklan yang seperti ini gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Gak paham saya. Jadi iklan lebih murah dari yang lain gitu untuk pengurusan jasa sesuatu gitu. Murah dari yang lain. Kemudian di bawah itu ada penjelasan SK, maksudnya syarat dan ketentuan. Apa syaratnya, apa ketentuannya yang berlaku itu apa? Itu maksudnya sudah menghubungi ke beliau, Ustaz. Terus? Berita dia, ketika kita hubungi, ternyata nilai 7 juta itu harus membuat 3 produk sekaligus. Berarti 21 juta gitu atau gimana? Bukan 7 juta, iya betul, 21 juta tadi depan. Terus Anda mau, tidak mau? Enggak, soalnya kan di situ kalau biasanya kan dijelaskan cuma satu produk itu misalnya sekian gitu, Ustaz. Iya, baik. Iklan seperti ini bernama iklan penipuan, berarti namanya berbohong. Dalam Islam tidak boleh membuat iklan dengan cara berbohong. Walaupun di bawah tadi kan ada penjelasan SK tadi, Ustaz. Iya, ngapain SK-SK, buat aja di atas bahwa 7 juta untuk 3 produk sekaligus. Ya, kalau dia katakan barang semua di sini adalah gratis, ditulis SK. Nah, kemudian ternyata harganya sama dengan harga bakal lima dari yang lain. Bohong atau tidak namanya? Iya, iya. Biar lebih jelas deh iklannya dia. Ya, kalau iklan harus jelas namanya iklan. Iklan itu katanya i'lan dalam bahasa Arab. Memberitahukan, pemberitahuan itu harus jelas. Kalau pemberitahuan yang tidak jelas bukan pemberitahuan namanya. Ini teka-teki namanya. Dalam bahasa Arab al-ghaz. Jadi dia bikin teka-teki kata dia. Itu betul. Tapi kalau dia bilang pengumuman, pengumuman itu mengumumkan. Yang diumumkan ya harus jelas. Dan katakan baik kepada kaum muslimin, kami umumkan agar SK. Pengumuman namanya. Itu mah teka-teki namanya. Kalau umumnya baik kaum muslimin, tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah masuk besok, itu ya pengumuman jelas, tidak ditakwil, tidak ada orang yang khilaf bahwa besok 1 Dzulhijjah hari Jumat umpama ya, itu jelas ya. Tapi kalau dikatakan oleh kaum muslimin satu Dzulhijjah adalah tanggal 1 Dzulhijjah, mungkin besok, mungkin satu hari satu lagi Sabtu, ini tidak pengumuman namanya karena tidak jelas. Nah, tapi akhir demikian Bapak, alhamdulillah semoga ini menjawab pertanyaan bagi antum dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Baik, kami terima satu pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Ini saya dengan Bu Yeni dari Sumbar. Silakan Bu Yeni. Kenalannya Pak? Iya. Silakan. Ustaz. Iya. Gini Pak, saya kan ada ikut koperasi kepegawaian. Iya. Katanya sekarang dengan sudah secara syariah selama 2 tahun. Apa syariah? Koperasi kepegawaian. Terus? Saya membutuhkan pinjaman, jadi saya ikutlah bergabung dengan koperasi kepegawaian. Selama ini saya tidak berani ikut karena takut kerjanya, Pak, gitu. Terus? Tapi karena sesuatu kebetulan saya ikut dengan akad yang dibunyikan, dengan persyaratan-persyaratan yang dibunyikan. Misalnya per bulan saya dapat potongan 130. Seandainya pun saya tidak minjam, nanti katanya dari simpanan saya itu saya akan ada dapat keuntungan dari margin yang telah ditetapkan. Sebentar, ini koperasi pegawainya hanya khusus simpan pinjam atau ada usahanya juga? Sekedar simpan pinjam. Simpan pinjam, tapi ada pertambahan. Simpan pinjamnya ada. Kalau Anda minjam, nanti Anda pinjam semuanya 1 juta. Dikembalikannya berapa? Apa, Ustaz? Anda pinjam 1 juta ke koperasi tadi. nanti Anda kembalikan harus berapa? 1 juta atau kurang? Kalau misalnya saya minjam misalnya 1 juta Ustaz, dari 1 juta itu ada persenannya, marginnya 1% Ustaz gitu. Berarti Anda bayar 1 juta tambah 1%. Iya gitu. Ya, itu riba namanya Ibu, bukan namanya syariah. Itu yang riba. Cuman beda aja namanya, dia harusnya bunga atau riba, dia bilang margin. Tidak ada margin dari uang. Margin itu dia menjual barang. Makanya saya katakan tadi, dia punya usaha atau tidak. Ada teman minjam 50 juta untuk 5 tahun. 5 tahun itu dengan potong gaji lebih 12 juta, setelah dikalikan dari 50 juta tersebut menjadi kurang lebih 78 juta untuk selama 8 tahun dengan uang yang dipinjam 50 juta tadi. Itu kebanyakan riba. Iya, itulah yang riba jahiliyah, bukan termasuk riba. Anda tanyakan kepada Abu Jahal, iya, seperti ini kami lakukan dahulu kepada Abu Jahal. Walaupun sudah secara syariah, ya, Ustaz. Apanya yang secara syariah? Nggak ada di sini secara syariah. Kan saya bilang, riba yang dilakukan oleh Abu Jahal di masa Rasulullah SAW, itu seseorang meminjamkan uang 100 dinar, ya, nanti dikembalikan lebih 110. Kalau terlambat waktunya dikenakan lagi pertambahan. Jelas Ibu? Walaupun saya ada simpanan yang suatu saat mungkin dari simpanan itu selama 10 tahun misalnya 10 juta ya Ustaz, itu hanya termasuk riba ya Ustaz? Pertambahannya adalah Anda dapat bunga riba. Nah, demikian Ibu, semoga bisa difahami pertanyaannya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kabar gembira Ustaz, sebagian koperasi karyawan, bahkan ke perusahaan-perusahaan asing yang milik orang kafir di Indonesia, tapi karyawannya kemudian menuntut, meminta agar koperasi karyawan ini dikelola dengan secara yang syariah. Bagaimana secara syariah? Dia punya usaha, sehingga dari usaha ini umpamanya jual beli barang segala macam, dari usaha ini ada pertambahan, ini yang dibagi kepada para anggota. Kemudian sebagian dari keuntungan ini mereka sisihkan untuk jadikan pinjaman tanpa pertambahan. Dan alhamdulillah karena pesertanya banyak, sehingga bahkan dana yang bisa dipinjamkan tanpa pertambahan sampai 2 miliar. Masya Allah. Nah, itu koperasi perusahaan kafir asing di Indonesia mau seperti itu karyawannya berbuat, ya kan bisa difahami. Jadi yang diputar, yang dipinjamkan itu adalah laba keuntungan usaha dari dana koperasi tadi. Nah, ya, dan dikembalikan tanpa pertambahan. Kalau pada waktunya tidak mampu membayar, kan ada simpanan dia dari situ dipotong. Nah, tinggal sisanya lagi nanti dipotongkan dari gajinya. Ya. Sehingga tidak ada denda keterlambatan. Allah. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair. Demikian Umi yang bertanya, dan ini menjadi faedah bagi kita, ya, terkait dengan koperasi simpan pinjam, bagaimana tata cara yang benar tentunya dengan ketentuan syar'i. Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, kawan saya memiliki hutang, Ustaz, dan saya tidak bisa menagihnya kecuali dari saudara atau anak-anaknya yang memang masih kami bertemu, Ustaz. Bagaimana hukumnya pelimpahan hutang itu kepada anak-anaknya walaupun saya ketahui dia belum wafat? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Yang berhutang ibunya, bapaknya, ada tagih ke anaknya, enggak nyambung lah. Kecuali anak-anak tersebut menjadi kafil, menjadi garantor pada saat bapak ibunya berhutang. Kalau bapak ibunya mengatakan, nih anak-anak saya, mari kamu tanda tangan, kamu sebagai kafir, kamu bayar nanti pada saat bapak ibu tidak mampu. Kalau pada saat itu iya, Anda bisa menagih kepadanya, anak-anaknya. Tapi kalau tidak, tidak. Kecuali Anda hanya mengingatkan aja. Anda mungkin mengatakan kepada anak-anaknya, bapak ibu kalian belum bayar hutangnya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, ma talil ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. orang yang mampu lalu menunda-nunda pembayarannya, kata Nabi, dia berbuat zalim. Orang berbuat zalim pasti Allah akan menyiksanya dunia dan di akhirat sampai kezaliman yang dia lakukan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Ya, satu. Yang kedua, kata Nabi, boleh dicemarkan nama baik ibu bapa kalian. Saya bisa saja saya apa, apalagi di masa sekarang, bisa saja saya viralkan bapak ibu kalian di medsos, di kolega-kolega besar kami, bahwa tetangga-tetangga seluruhnya, bahwa dia adalah orang yang tidak membayar hutang bila berhutang. Ya, ingatkan bapak ibu kalian. Nah, itu saja yang bisa Anda sampaikan, bukan menagih kepada mereka. Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari hamba Allah di Batam. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ayah saya telah meninggal dan meninggalkan hutang, dan abang saya sudah menggaranti hutang tersebut atas namanya dan telah berbicara kepada pihak yang dihutangi bahwa hutang almarhum akan ditanggung orang yang masih hidup. Apakah kewajiban ayah saya telah lunas, Ustaz, dan tidak akan ditanyakan lagi di akhirat? Jazakallahu khair. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, ketika Rasulullah SAW ingin menyelamatkan seseorang, dan Rasulullah mengatakan, apakah orang ini berhutang? Lalu jawab, na'am ya Rasulullah, dinaran. Benar ya Rasulullah, ada dua dinar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang salatinya, saya tidak. Tidak ada gunanya, kata Nabi SAW. Syafaat saya tidak ada gunanya. Ya. Lalu kemudian Abu Qatadah berdiri dan mengatakan, huma alaiya ya Rasulullah, saya yang bayar dua dinar itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah maju dan mengimami salat. Kemudian Abu Qatadah menjelaskan, wala yazalu Rasulullah SAW yas'aluni hatta qadaitu qadaituhuma. Rasulullah selalu menanyakan kepadaku, ah gimana hutang itu, sudah kamu bayar atau belum, sudah kamu bayar atau belum. Setiap bertemu Abu Qatadah, sampai di hari pelunasan aku mengatakan, sudah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, al-ana baridat jildatuhu. Sekarang barulah menjadi dingin dari kisan api neraka orang-orang yang berhutang tadi. Maka pengakuan Anda, apa tanggung jawab Anda untuk menerima hutang tidak menyebabkan orang yang berhutang menjadi selesai di akhirat. Sebelum Anda bayarkan, maka bayarkan secepatnya, atau kecuali dimaafkan oleh pihak yang memberikan hutang. Dia mengatakan, yaudah, saya putihkan dia hutang orang tua kalian, karena orang tua kalian dulu umpamanya begini-begini pernah berbuat baik kepada saya dan keluarga saya. Ya, saat itu juga berarti sudah selesai di akhirat urusannya. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saya bekerja di pengelola gedung dan kami menagih tagihan servis charge listrik dan air atau kantor yang kepada penyewa, dan jika mereka terlambat, peraturan perusahaan yang dari pimpinan tertinggi kami mengenakan denda per mil per hari seperti sama seperti pam air, dan saya merupakan kepala pengelolanya yang hanya menjalankan peraturan. Apakah saya terkena dosa riba atas pertambahan jasa tersebut, Ustaz? Iya, walaupun Anda mengatakan saya hanya mengikuti aturan, siapa yang maksa Anda untuk ikuti aturan riba? Allah tidak pernah memaksa Anda. Sekarang manusia yang sama-sama ciptaan Allah memaksa Anda dan Anda merasa terpaksa. Ya, bisa saja Anda mengatakan pada perusahaan, yang ini saya enggak mau mengelola. Ya, cara untuk mengatasinya gampang. Syaratkan kepada yang penyewa sebelum dia mulai masuk, bayar deposit 3 bulan sehingga tidak terlambat dia. Tapi kalau sudah 3 bulan dia tidak bayar, putuskan listrik dan air untuk bagian tempat yang nyewa tadi. Ya, sehingga tidak perlu ada denda. Kalau Anda buat umpamanya peraturan terlambat langsung diputusin, juga kaget mereka. Nanti mereka terlambat di hari Sabtu, Ahad, Senin masuk kerja, ruangannya tidak ada air, tidak ada listrik, ya. Kemudian lift tidak sampai ke tempatnya, suruh jalan kaki naik ke tangga, ya, karena lift dimatiin pada lantai dia itu listrik. Wallahu a'lam, kaget dia. Tapi kalau ada deposit kan ada 3 bulan, ada peringatan-peringatan yang adalah berikan. Sebetulnya bisa, kalau ingin bertakwa kepada Allah, bisa sampaikanlah ke pihak-pihak pemilik jasa Anda tadi. Kalau dia tidak mau, ya Anda yang mau untuk taat kepada Allah, tinggalkan perusahaan tadi. Jadi perusahaan yang mau tunduk dengan Allah dan Rasulnya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian jawabannya pendengar yang bertanya. Ya, barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan berikutnya dari beberapa pertanyaan yang sama, diantara dari Agus di Subang dan yang lainnya, terkait dengan lomba yang sifatnya edukasi, Ustaz, cerdas cermat dan pengetahuan yang lain, dan demikian juga lomba tahfidzul Quran yang diselenggarakan dan panitia menyediakan hadiah kepada para peserta, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ya, Allah barik fiik. Lomba dalam bidang ilmu ilmiah, baik apa seperti tadi cerdas cermat, kemudian tulisan karya ilmiah, hafiz Quran, atau umpamanya membuat sesuatu yang berguna, atau umpamanya apa lomba memberikan umpamanya barang-barang bekas dibuat menjadi sesuatu alat yang berguna, yang bermanfaat atau indah, ya, ini boleh dapat hadiah. Ini termasuk dalam tiga, bisa dikiaskan dengan tiga perlombaan dikatakan Rasulullah SAW, dan ini mazhab sebagian jumhur para ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ya, boleh ini dan bagus. Ya, dengan ini memajukan kehidupan manusia. Nah. Tapi ingat, di dalam lomba cerdas cermat tadi yang ditanya bukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keilmuan. Kadang pertanyaan cerdas cermat kan kadang umpamanya kapan berdirinya televisi rojak. Ini enggak ada gunanya ini kapan berdirinya. Anda tahu enggak tahu tidak akan ditanya oleh malaikat, enggak ada gunanya. Tapi Anda tanyakan umpamanya di dalam salah satu materi yang disampaikan Ustaz Rondi bahwa jual beli itu definisinya apa? Ini berguna. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis? Ini berguna. Tapi kalau ditanyakan kapan siaran Ustaz Rondi TV Roja itu, enggak ada gunanya. Ya, enggak ada gunanya bagi para masyarakat. Tidak ada dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Kadang perlombaan seperti itu, kapan berdiri sebuah perusahaan ini, apa saja produknya, siapa direkturnya, atau siapa tokohnya, kapan di mana lahir, ini enggak ada gunanya ini. Tapi kalau yang berguna seperti yang tadi, apa pemikiran-pemikirannya umpamanya yang berguna bagi masyarakat, berkembang untuk dalam bidang kesehatan, itu berguna. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya dan semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami masih angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Pekanbaru, Ustaz. Ya. Saya ada anak yang sakit kelainan jantung. Biaya yang diminta dari rumah sakit sekitar 50 juta lebih. Karena uang belum ada, kami berencana pinjam di koperasi perusahaan dengan bunga 0% dan pembayaran dipotong dari gaji. Pertanyaannya adalah apakah pinjaman di koperasi tersebut riba atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Saya tidak paham maksud bunga 0%. Tidak ada bunga atau wallahu alam, ya. Kalau umpamanya pinjam 50 juta kembali 50 juta tanpa tambahan, boleh. Ya, tapi kalau ada bunga 0% itu maksudnya ada pertambahan angka 0 di belakangnya 1, itu tidak boleh. Apa maksudnya? Tetapi wallahu alam, pinjam 50 juta kembali 50 juta boleh. Ya. Andai pun umpamanya tetap dia mengenakan bunga, umpamanya ada pertambahan tapi 1% umpamanya. Anda sudah berusaha maksimal, sudah dijual aset-aset belum ada yang laku. Nah. Karena ini namanya sakit tentu tidak bisa ditunda. Sah. Ya. Tidak ada jalan lain kecuali ini bisa dimasukkan kategori darurat. Karena kalau tidak nyawa akan hilang. Yang diperbolehkan. Darurat itu waqad fassala 'alaikum ma harrama 'alaikum waqad fassala ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilai. Allah telah menjelaskan sesuatu yang diharamkan kecuali kalian darurat untuk melakukannya. Allah telah menjelaskan bahwa riba Allah haramkan, tapi dalam kondisi darurat, ini darurat. Anda sudah maksimal mencari yang halal tanpa pertambahan, tidak ada. Anda sudah menjualkan maksimal aset-aset Anda yang Anda perkirakan liquid, tidak kunjung datang. Ya, yang ada sekarang adalah pinjaman riba dikoperasi dengan umpamanya bunga 1%. Kalau di bank bunganya mungkin lebih besar. Hmm. Ya. Lebih baik Anda ambil yang lebih ringan tadi. Dengan syarat seperti tadi, penyakitnya kalau terlambat ditangani oleh tim medis bisa menyebabkan kepada kematian. Hmm. Tapi kalau hanya sekedar masih bisa ditangguh, artinya bisa treatment-treatment yang lain dilakukan oleh tim medis, tidak harus menggunakan biaya besar tadi, ini belum darurat. Artinya, kasus per kasus untuk dikatakan darurat harus dilihat dengan sangat teliti. Tidak semua sakit darurat. Ya, kadang dia bilang, sakit aku hatiku dengan tetangga yang sering menggunjingku. Wah, darurat punya meribah kalau gitu. Tidak. Jazakumullah khairan. Demikian akhi yang bertanya. Syafa'ullah, semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan juga bagi putranya. Barakallah fiik. Kami berikan kesempatan via telepon. Masih ada waktu tersisa untuk 1-2 penelpon di 021-823-6543. Silakan. Ya, baik. Afan, untuk kasus yang tadi yang Pak Ustaz, banyak lembaga-lembaga zakat di negara kita. Kalau memang kasusnya demikian darurat, saya kira coba. Tapi kalau terkadang juga lembaga zakat nasional itu terkadang administrasi atau birokrasi terkadang juga menjemukan. Ini perlu apa namanya introspeksi dari pihak lembaga zakat nasional. Tugas Anda adalah Anda wakil dari para kaum du'afa dan masakin, bukan sebagai pihak lain yang merasa berbuat sesuatu untuk fakir miskin. Tidak. Anda ambilkan hak mereka dari orang lain. Harusnya Anda yang mencari orang-orang yang seperti ini untuk Anda berikan, bukan dengan mempersulitnya dengan birokrasi. Ya, itu sebaiknya daripada harus kepada tempat riba tadi. Tapi kalau umpamanya sudah dia datang, ada beberapa kasus yang saya dengar seperti itu, datang ke lembaga zakat nasional skala nasional, kemudian birokrasinya panjang segala macam urusannya, tidak ada kecuali riba, ya apa boleh buat, dan mereka kena dosa atas perbuatan tadi. Nah, insyaallah. Jazakallahu khair, faedah tambahan dari Ustaz, semoga ini bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Furqan dari Aceh, Pak. Silakan, ah, Furqan. Iya. Mau tanya ini, Pak. Iya. Boleh enggak kita berlangganan internet bulanan? Yang mana kalau pembayarannya telat denda, Pak? Ya, kan ada ribanya nih, Furqan. Iya. Ini kan ada ribanya. Iya. Darurat enggak Anda untuk membuka untuk berlangganan internet tadi? Artinya kalau enggak berlangganan internet, Anda enggak bisa kerja sama sekali, enggak bisa dapat rezeki sama sekali. Oh, enggak darurat, Pak. Kalau tidak darurat, tidak. Tutup. Oh, iya, Pak. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, akhi Furqan di Aceh. Satu pertanyaan via telepon terakhir kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dari Balikpapan, Ustaz. Silakan. Baik, silakan, Pak. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ya, silakan. Ustaz, saya mau tanya ke Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita pergi ke kuburan membawa kembang dan bumbung? Sudah sampai di kuburan, kita duduk baru menyirangkan di atas kuburan itu air sama kembang. Saya mau tanya, bisakah atau enggak? Oh. Baik, itu saja, Pak. Ya, khair, insyaAllah. Jazakallah khair, barakallahu. Saya kira pertanyaan Bapak bisa ditanyakan ke Ustaz yang lain. kami sampaikan kembali ya, sesuai dengan awal kami sampaikan pertanyaan Bapak di Balikpapan nanti akan disampaikan kembali ya Pak insyaallah pada sesi kajian berikutnya terkait dengan ziarah kubur dan adab-adabnya. Jazakumul khair dan mohon maaf, barakallahu fik. Dan ini menjadi sesi terakhir kita di pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu akan syariatnya, yang dengan ilmu kita kita bisa mentaati Allah semaksimal kemampuan kita, yang dengan mentaati Allah tersebut kebahagiaan di dunia kita dapatkan dan kebahagiaan masuk surga Allah di akhirat semoga menanti kita. Wallahu taufiq. Sallallahu alaihi wa sallam.